فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah pada malam ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan taufiknya melanjutkan pelajaran kita dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin, di mana kita telah sampai pada bab ke-25 dari bab ini. Babun, bab al-amru bi adail amanah, bab tentang perintah menunaikan amanah. Kita masuk dalil yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, inna aradnal amanah ala samawati wal ardi wal jibali faabaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula. Disebutkan dzakara muallif, disebutkan oleh muallif rahimahullah dalam surat Al-Ahzab ayat 72, inna aradnal amanah, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah. Arada, menawarkan amanah. Apa itu amanah yang ditawarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yakni ala samawati wal ardi, kepada langit, bumi, wal jibal, dan gunung. Tiga makhluk yang besar, langit, bumi, gunung. Fa abaina ayahmilnaha, maka mereka enggan. Abaina, mereka menolak. Tetapi menolak di sini la isyanan, bukan sebagai bentuk kemaksiatan li rabbihinna. Wala zuhdan fis sawabih, bukan pula langit, bumi, gunung tidak butuh dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah. Ya, kata Syekh Nasir As-Sa'di, fa'abaina di sini mereka enggan menerima amanah tersebut, la isyanan li rabbihina wala zuhdan fi sawabihi. Barakallahu fik. Namun mereka enggan menerima amanah, ayah milnaha, wa ashfaqna, dan mereka itu khaufan, takut dari amanah itu. Takut dari amanah itu. Takut dari apa? Alla yaqumna bima hamalahun. Mereka khawatir tidak bisa menunaikan beban yang diberikan kepada mereka. Khaufan alla yaqumna bima hamalahunna. Wa hamalahal insanu, dan hamalaha menerima tawaran. Mau menerima tawaran itu al insanu, manusia, makhluk yang kecil. Makhluk yang kecil dibandingkan langit, bumi dan gunung. Luar biasa makhluk ini. Wa hamalahal insanu. Siap menerima amanah yang diberikan oleh Allah. Innahu kana zaluman jahula, sesungguhnya dia itu zalum, berbuat kezaliman, jahul, kejahilan. Kita bacakan penjelasan Syekh Utsaimin. Aradallahu al-amanata. Allah Ta'ala telah menawarkan amanah. Apa itu amanah? At-taklif wal-ilzam bima yajibu. At-taklif, beban, perintah, beban, larangan. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, yakni al-awamir, perintah-perintah, wan-nawahi, dan larangan-larangan, taklif. Wal-ilzamu bima yajibu, dan keharusan yang harus ditunaikan. Artinya kalau itu perintah wajib ditunaikan, kalau itu larangan wajib ditinggalkan. Kalau dikerjakan, kalau perintah dapat pahala, kalau itu larangan ditinggalkan dapat pahala. Namun kalau sebaliknya, iqab. Itu yang diamanahkan kepada mereka. Ala samawati wal ardi wal jibal. Kami amanahkan, kami berikan amanah kepada langit, bumi dan gunung. Walakinnaha abad, namun abad menolak. Diterangkan tadi, menolak itu di sini la isyanan wala zuhda. Bukan berarti ingin memaksiati Allah. Bukan berarti tidak butuh pahala yang dijanjikan oleh Allah. Antahmilaha lima fiha minal masyaqqah. Kenapa mereka enggan? Karena beratnya lima fiha minal masyaqqah, karena padanya ada masyaqqah. Berat kalau sampai menyelisihi. Berat kalau sampai menyelisihi amanah. Barakallahu fikum. Walima walamma takhsha hadhihi tsalatsah al-ardu wal jibalu was samawat min idha'atiha. Dan ini yang menjadikan takhsha, dan ini yang menjadikan takut, tiga makhluk al-ardu wal jibalu was samawat, langit, bumi, gunung dan langit, min idha'atiha, dari menyia-nyiakan amanahnya Allah Subhanahu wa taala. Karena amanah ini sesuatu yang harus ditunaikan. Taib. Jadi kata Sa'di, Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya tentang ayat ini, yu'adzimullah ta'ala sya'nal amanah. Yu'adzimullah ta'ala sya'nal amanah. Allah mengagungkan dalam ayat ini urusan amanah. Allati i'tamanallahu 'alaihal mukallifin, yang Allah amanahkan kepada para mukallifin, orang yang dibebani hukum-hukumnya Allah. Apa itu amanah yang diamanahkan? Alatihiya imtithalul awamir wajtinabul maharim. Yakni melaksanakan perintah-perintah, wajtinabul maharim, menjauhi hal-hal yang haram. Fi halis siri wal khafiyah kahali alaniyah. Ditunaikan baik dalam kondisi sepi, sendiri, sebagaimana dalam keadaan alaniyah, terang-terangan. Taib. Sekarang Syekh bertanya, wa idza qala qa'il, kalau ada yang bertanya, kaifa yu'ridullah al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal. Kalau ada pertanyaan, bagaimana Allah yu'ridu menawarkan amanah ini ke langit, bumi dan gunung. Wahia jamad, karena itu barang-barang jamad, barang padat, barang yang jamad, barang padat, barang yang baku, ya, langit seperti itu, bumi seperti ini, gunung seperti itu juga. Laisa laha aqlun wala tash'ur, tidak memiliki akal, tidak memiliki sya'r, rasa, tidak seperti wala tash'uru, tidak merasakan seperti kita. Kita kalau diinjek kakinya jerit sakit. Tapi bumi diinjak-injak sekian banyak orang, diem dia, tidak bergerak kemana-mana. Demikian pula gunung. Kalau kita dilempar pakai batu mungkin jerit, tapi gunung kita lempar dengan batu diam saja tegak. Jamad. Mereka tidak punya akal. Tapi kok dalam ayat ini ditawari oleh Allah. Allah mengajak kepada mereka sebuah tawaran dan mereka mampu menjawab. Fal jawab, maka jawabannya adalah kata Syekh, anna kulla jamadin fahuwa binisbati lillahi azza wa jalla aqilun wa yabhamu wa yamtasilu. Di sini kata Syekh, semua barang yang jamad, barang padat tadi, maka kalau itu disandarkan kepada Allah azza wa jalla, aqil, berakal. Artinya berakal kalau diajak bicara oleh Allah mampu menjawab. Itu karena makhluknya Allah. Kalau kita yang bicara, kita tidak dengar jawabannya. Wa yafham, dan mereka memahami. Kalau disuruh paham. Itu kalau dinisbatkan kepada penciptanya Allah. Wa yamtazilu, dan mereka melaksanakan. Diperintah oleh Allah manut tunduk. Ketika gunung wa idal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung nanti di hari kiamat disuruh berjalan, gunung pun berjalan. Itu atas perintah Allah. Berarti mereka makhluk yang berakal, faham, melaksanakan perintah Allah. Itu kalau dinisbatkan kepada Allah. Kalau dinisbatkan kepada kita, ya barang jamad. Ara'aita. Nah, sekarang Syekh ingin memahamkan kepada kita. Contoh. Contohnya ialah ila qawlihi ta'ala, firman Allah ta'ala, fima akhbara bihi nabiyyu, yang dihabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud wa Tirmidzi wal Imam Ahmad fil Musnad. Apa itu? Inna Allah ta'ala lama khalaqa, setelah Allah ta'ala menciptakan al-qalama, pena, ya, al-qalam, pena. Qala lahu, lalu Allah ta'ala berfirman kepada al-qalam. Kalau qalam menurut mata kita adalah itu, alat yang untuk menulis. Nun wal qalami wama yasturun. Qalam dan apa yang untuk menulis, apa yang tertulis oleh qalam. Allah bersumpah dengannya. Nun wal qalami wama yasturun. Kalau di mata kita qalam ini sesuatu yang kelihatannya tidak bisa apa-apa, namun Allah menciptakan makhluk yang namanya al-qalam. Kaifiyahnya diserahkan kepada Allah. Tidak boleh menisbatkan, menggambarkan qalam yang diciptakan seperti qalamnya kita. Baik. Kata gaib. Qala, Allah ta'ala berkata, uktub. Qalam itu dikatakan uktub. Tulis. Faqataballahu al-qalama wa huwa jamadun. Allah ta'ala khotoba, mengajak bicara dengan al-qalam. Padahal itu jamad, barang padat. Waradda alaihil qalam. Setelah itu al-qalam tadi menjawab. Mada aktubu, apa yang akan saya tulis? Apa yang akan saya tulis? Wa khataballahu al-qalam. Maka di sini li'anal amra mujmal, karena perintahnya Allah global. Tulis, apa yang saya tulis? Global. Wala yumkinu wal imtisal li amril mujmal illa bi bayani. Tidak mungkin melaksanakan perintah yang global kecuali dengan adanya penjelasan secara rinci. Ya. Qala, lalu Allah pun menjawab. Uktub ma huwa kainun, ila yaumil qiyamah. Tulis segala apa yang terjadi di dunia ini, di langit ini, ila yaumil qiyamah, sampai terjadi hari kiamat. Fakatabal qalam, maka qalam pun menulis. Bi amrillah, atas dasar perintah Allah, dia menulis. Apa yang ditulis? Mahuwa kain ila yaumil qiyamah. Apa saja yang itu terjadi di sampai tegaknya hari kiamat. Itulah catatan takdir. Itulah catatan takdir yang Allah telah takdirkan kepada makhluknya. Barakallahu fikum. Nah, di sini makhluk yang pertama, lama khalaqallahul qalam, Allah perintahkan kepada makhluknya bernama al-qalam untuk menulis semua takdir. Dan qalam pun mencatat semua takdir. Wa hada amrun wa taklifun wa ilzam. Perintah di sini adalah tulislah, amrun perintah. Wa taklif beban. Wa ilzamun dan keharusan. Karena yang namanya as'al aslu fil amri lil wujub. Asal dari sebuah perintah menunjukkan keharusan. Dia pun menulis sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muhim, di sini menunjukkan syahidnya adalah al-qalam itu bisa berbicara dan memahami ketika Allah mengajak bicara dengan al-qalam ini. Padahal makhluk jamad. Demikian pula di sini bumi, langit, dan juga gunung. Ketika diajak bicara oleh Allah, mereka mengerti beratnya amanah. Fahuna, maka dalam ayat ini, fabayyana Allah azza wa jalla annahu arada al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal fa abat an tahmilaha. Dalam ayat ini Allah taala jelaskan bahwa Allah menawarkan amanah na'am kepada langit, bumi dan gunung, fa abat, mereka menolak untuk menerima beban amanah tersebut. Barakallahu fikum. Contoh kedua, makhluk yang jamad tapi kalau dinisbatkan kepada Allah diajak bicara paham. Contoh kedua, dalam surat Fusilat. Dalam surat Fusilat Allah taala berfirman, summa istawa ila sama. Summa istawa, lalu Allah beristiwa. Istiwa ay qasada ala wartafa. Ini makna istawa. Kemudian Allah beristiwa ay qasada ala wartafa ila sama, kepada langit. Qasada ila ay khalaqa as-sama, as-sama wahiya dukhan, wahiya dukhan, dukhan ay asap, asap alal ma, di atas air. Faqala laha walil ard, lalu Allah berfirman kepada sama setelah beristiwa ila sama wa hiya dukhan, faqala laha walil ardi, dan juga Allah berfirman kepada bumi, langit dan bumi, ya. Apa kata Allah kepada langit as-sama, yaitu dukhan? Dukhan kata Syekh Nasir As-Sa'di, waqad sara ala wajhil ma, dan dia itu dukhan yang telah sara, berada di atas air. Faqala laha walil ardi, lalu Allah berfirman kepadanya dan kepada bumi juga, i'tiya. Apa i'tiya? Datanglah kamu berdua. Langit dan bumi disuruh datang. Perintah al-amr. Tau'an au karha. Tau'an dalam keadaan taat. Taat karhan ataupun terpaksa. Ai inqadan li amri. Tau'an inqadan li amri. Taat melaksanakan perintah saya. Maka karhan. Karhan ai makruhatain. Dalam kondisi tidak suka. Tetapi harus taat. Karhan. Qalata keduanya pun menjawab. Apa jawabannya? Langit dan bumi ta'i'in. Ta'i'in, kami ini langit dan bumi taat memenuhi panggilanmu ya Allah. Itu berarti khotobaha bil amr. Allah ajak bicara langit dan bumi dengan sebuah perintah. Apa perintahnya? I'tiya tau'an au karha. Wahai langit, wahai bumi, datanglah kamu berdua. Faqalata, keduanya pun menjawab, ataina ta'in. Kami langit dan bumi memenuhi panggilan engkau ya Allah, ta'in, taat tunduk. Fafahimat as-samawati wal ardu khitaballah. Lihat di sini. Maka betul-betul memahami. Langit dan bumi memahami khitab, arah pembicaraan yang disampaikan oleh Allah. Iya. Makanya mengatakan imtasalata waqalata wamtasalata waqalata ataina ta'in. Keduanya melaksanakan dan mengatakan kami datang dengan taat. Kalau seandainya langit dan bumi makhluk yang tidak paham, mereka akan diam, tidak menjawab. Karena tidak punya akal. Tidak paham pembicaraan, diam tidak bisa menjawab. Namun kata Allah, mereka qolata, berkata. Maka kalau ditanya, kayak apa bicaranya? Ini cukup kita imani. Seperti apa langit itu bicara? Cukup kita imani. Karena yang mengatakan, mengkhabarkan Rabbul Alamin. Maka wa'usatu Bani Adam. Lalu saya ingin memahamkan. Wa'usat, para pelaku-pelaku maksiat Bani Adam, yakulun. Mereka berkata, kalau dipanggil untuk mendengarkan perintah Allah, sami'na wa'asayna. Kami mendengar, tetapi kami maksiati. Kalau bumi, langit, kami mendengar, kami taat. Ini Syekh memahamkan kepada kita, kita makhluk yang diberi akal sempurna, kita orang yang diberi din yang sempurna, yang seharusnya ketika diajak oleh Allah Ta'ala mengatakan sami'na wa ta'na. Jangan kalah dengan langit, dengan bumi. Ini beliau mengingatkan kepada kita, nas'allah salam wal afiyah, dari segala bentuk kemaksiatan kepadanya. Al-amanah hamalaha al-insan. Amanah yang dibebankan kepada manusia. Wa kaifa hamluha? Sekarang pertanyaannya, bagaimana menanggung, melaksanakan beban itu? Hamalaha bi amrain. Melaksanakan amanah ini dengan dua perkara. Yang pertama, al-aqlu. Akal. Akal ini juga nikmat sekaligus amanah yang besar untuk bisa melaksanakan dan berpikir tentang amanah. War rasul, dan adanya para rasul yang Allah jelaskan kepada manusia penjelasan apa yang harus dilaksanakan dari amanah. Sehingga manusia lengkap sudah. Ketika diperintahkan, kerjakan. Akalnya berpikir. Caranya bagaimana? Rasul menjelaskan. Jadi begitu caranya dalam menunaikan amanah. Semoga yang ini bisa bermanfaat. Dan jazakumullahu khairan. Wassallallahu nabi Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup insyaAllah. Dan kita sedikit ada hal yang perlu disampaikan pada majlis ini. Barakallahu fiikum.